Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'ad. Kita masih pada adab yang keenam. Yang intinya kemarin apa? Adab yang keenam. Indahnya Ahmad. Yang bersemangat untuk mengajari dan memahamkan para talab. Baik, dibimbingkan oleh beliau apa kemarin? Abdul Malik. Menjelaskan dengan ibarat-ibarat yang mudah. Berusaha untuk menjelaskan dengan ibarat-ibarat yang mudah yang bisa ditangkap. Taib dan bersabar dalam menjelaskan mereka-mereka yang berpemahaman lambat. Dan hirs ala ta'lim akhani filah penting. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan walaupun itu sedikit. Nah, apabila dia memiliki semangat untuk mengajarkan, ini anugerah. Karena di sana banyak. Nah, orang-orang yang terkadang diberi ilmu banyak tapi tidak ada semangat ngajar, tidak ada semangat untuk menyampaikan, ini musibah. Nah, taib. Maka kita alhamdulillah, nah, di tempat yang sederhana ini butuh ta'awun dari sini. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dari yang lainnya, dari sisi pemahaman atau dari sisi hafalan, bisa menyimak, maka itu khair katsir. Jangan disia-siakan. Untuk apa? Ada waktu di hari-hari dia, na'am, dalam apa? Dalam ta'lim. Karena sungguh, na'am, ta'limun nas itu merupakan seagung-agung ibadah di antara ibadah-ibadah yang ada. Nah, karena ini simpanan kita. Baik, simpanan kita. Nah, dan termasuk salah satu sebab barokahnya ilmu dan barokahnya waktu. Dan ini terasa. Kita menganggap secara matematis, kalau aku ngajar, kalau aku nyimak, nah, waktuku hilang 1 jam. Mending aku ngapal sendiri. Nah, ini pikiran matematis. Nah, lalai akhwani fillah. Bahwasanya yang memberikan pemahaman kepada kita, memberikan hafalan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dulu Syekh Muhammad rahimahullah taala, nah, betul-betul mewanti-wanti siapa saja yang punya kemampuan, yang ajarkan. Nah, ajarkan. Bahkan kalau sampai seseorang diminta mengajar enggak mau, beliau sangat marah. Nah, tapi sangat marah. Karena khawatir ini termasuk alamat tidak berkahnya ilmu. Sehingga akan datang suatu masa afanifinah, mungkin dia berharap ada orang yang mau belajar darinya. Coba. Nah, berharap-harap bahwa ada yang mau belajar sehingga aku bisa ngajar. Nah, kenapa? Karena ada tercabut keberkahan dari ilmunya. Baik. Apalagi sekedar nyimak. Nyimak termasuk ta'lim afanifinah. Nah, maka berusaha menyimak yang bagus. Taib, menyimak yang bagus, membetulkan bacaan. Taib. Ini tanda Rasul Quran, yaitu saling mempelajari Al-Quran. Maka penting sisi ini. Ta'awun ala al-birri wa taqwa. Karena perkara ilmu din bukan perkara yang matematis, tapi kembalinya kepada keberkahan yang Allah berikan kepada si hamba tadi dan ma'unah. 1 jam kita, misalnya saya curahkan 1 jam untuk bantu teman-teman atau ngajar yang lain atau menyimak misalnya. Tapi ini tidak akan sia-sia kalau kita. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya mesti. Tidak mesti akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Baik itu kemudian kita ngapal menjadi mudah, baik itu walaupun mungkin ngapal sulit, oh ternyata dengan itu kita hafalannya semakin kuat. Nah, dan mungkin saja ketika dia ada satu jam sama ngapal sendiri, ternyata satu jam juga tidak dapat. Ya, satu jam sama ngapal sendiri tidak dapat juga ternyata. Rugi toh. Nah, ketika sudah hafal ternyata sebentar juga hilang. Maka sisi ini akhanifillah perlu diperhatikan. Ihtisab, ihtisab. Banyak-banyak ihtisab, banyak-banyak berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan ilmu yang sedikit yang ada pada kita. Di zaman akhanifillah yang banyak manusia na'am menjadikan ilmu sebagai mata pencaharian walinya tabillah. Menjadikan perkara din sebagai apa? Sebagai hal untuk mengais dan menarik uang-uang dari manusia. Jadi ini perkara yang sangat memprihatinkan. Perhatikan para anbiya ketika mereka mengawali dakwahnya, mereka menegaskan qul la as'alukum 'alaihi ajra. Katakanlah la as'alukum 'alaihi ajra. Aku tidak akan meminta kepada kalian dari dakwah ini ajar, gaji. Kulla as'alukum alaihi mala, kata Nuh alaihi salam. Aku tidak akan meminta kepada kalian harta. Nah, untuk menegaskan, karena biasanya manusia paling ya ujung-ujungnya duit. Nah, ujung-ujungnya duit. Intabihu manfi. Tapi kemudian juga sisi yang lain, jangan sampai kita lalai dari hak mereka-mereka yang telah mencurahkan waktunya. Karena terkadang manusia memiliki apa timbangan yang enggak adil. Tapi mereka mengkritisi dari sisi ini, tapi diri mereka sendiri yang juga tidak menunaikan hak mereka-mereka yang telah mencurahkan waktunya. Untuk apa? Untuk mendidik mereka, untuk menyimak misalnya dari saudara-saudara mereka yang ada. Nah, minimal untuk apa? Untuk mendoakan. Ini penting ya, alhamdulillah. Minimal untuk mendoakan. Taib, kita lanjutkan berkata Ibnu Jamaah rahimahullah. وَيَبْدَأُ بِتَصْوِيرِ الْمَسَائِلِ ثُمَّ يُوَضِّحُهَا بِالْأَمْثِلَةِ وَذِكْرِ الدَّلَائِلِ. Hendaknya dia mengawali dengan taswirul masail, penggambaran permasalahan. Permasalahan digambarkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena penggambaran suatu masalah ini apa penting. Kalau belum tergambar masalah yang mau dipelajari, tidak akan bisa paham kesimpulannya bagaimana. Nah, apalagi dalam masalah muamalah. Nah, butuh kita menggambarkan apa yang sedang ditanyakan, apa yang sedang kita pelajari. Tsumma yuwaddihuha bil amtsilah, kemudian dia menjelaskan dengan contoh-contoh. Dan ini banyak dituntut pada apa? Pada ilmu-ilmu alat atau pada pelajaran-pelajaran kaidah. Karena kaidah butuh penerapan. Nah, wa dzikrid dalail, dan menyebutkan dalil-dalil. Nah, walaupun tidak diminta, kalau memang dia mampu ikhwan fillah, sebutkan, karena ini akan melatih kita untuk istihdar, berusaha menghadirkan dalil, dan ini butuh latihan. Istihdarul adillah ikhwan fillah butuh kita melatih. Nah, sehingga kapan kita berucap oh mampu dalilnya ini. Taib, jangan sampai naam keadaannya seperti naam keadaan sebagian ahli bidah. Ketika dituntut apa dalil ibadah kalian dalam masalah ini, apa dalil kalian melakukan masalah ini dan dikatakan sebagai ibadah. Naam, katanya dikit-dikit dalil, dikit-dikit pengen dalil. Seorang kalau sudah mencapai malakah katanya, sudah mencapai kemampuan, maka dia sudah secara otomatis bisa menghukumi. Karena dalil sudah apa? Sudah di luar kepala katanya. Ini alasan saja, padahal sebenarnya tidak akan tidak hafal. Nah, ketika dituntut oleh ahli sunnah untuk kita membangun semua ibadah di atas dalil, katanya kalau sudah mencapai malakah dalam artian sudah kiai besar, sudah syekh besar, itu sudah tidak perlu dalil-dalilan. Ngomongnya saja sudah apa? Sudah. Nah, mesti dibangun di atas dalil. Ini adalah apa? Salah satu tariqah, jalan untuk mengantarkan manusia pada taklid. Makanya apa? Yang digembar-gemborkan ketika, nah, misalnya kita menggunakan salah satu pendapat dari selain Imam Mereka. Misalnya kita merujukkan dalam satu masalah pendapat Imam Ahmad. Nah, kemudian ada pendapat Imam Syafi'i di situ, tapi lemah, karena dalilnya yang dipakai lemah. Nah, maka masa Imam Syafi'i enggak tahu dalil? Nah, masa tayyib kamu mengaku lebih pintar dari Imam Syafi'i? Nah, ini adalah apa? Cara gampang untuk membodohi manusia. Sehingga seakan-akan, nah, seruan ahlu sunnah untuk kita kembali kepada dalil merupakan bentuk celaan kepada para imam. Dan ini banyak. Padahal para imam sendiri mengakui ya khanifillah mereka apa? Terkadang na'am luput darinya suatu dalil. Karena memang saat itu pembukuan hadis na'am belum sebagus masa kini. Na'am terus menerus berkembang pembukuan hadis ya khanifillah. Na'am sampai na'am tersusunnya Sahih Bukhari dan Muslim, kemudian na'am sunan-sunan, nah, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Nah, kemudian sampai sekarang yang semakin banyak. Nah, tayyib kemudahan-kemudahan tayyib dari kitab yang begitu besar bisa terkumpul dalam satu satu alat. Ini kemudahan yang luar biasa ya, yang hendaknya kita bersyukur dan kita manfaatkan. Nah, kita gunakan pada tempatnya. Jadi penyebutan adillah penting. Nah, menyebutkan adillah penting. Qala wa yaqtasiru ala taswiril mas'alati wa tamthiliha liman lam yata'ahhal li fahmi ma'khadhiha wa daliliha. Dan dia mencukupkan pada penggambaran permasalahan serta contohnya bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami dari mana dia mengambil dan tidak punya kemampuan untuk memahami dalil. Jadi beda mensikapi anak-anak tentunya. Anak-anak terkadang yang penting poin-poin dipahami. Kayak permasalahan tadi misalnya, untuk menghafal hadits Mu'adz Jabal atau memahaminya mungkin na'am belum mampu. Dalam masalah apa? Perkara yang pertama kali atau apa, hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Yang penting bisa jawab benar. Amin. Makanya sebenarnya alhamdulillah, nah, saya harapkan kepada para aba dan umahat, nah, pelajaran istidlal ini dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sampai di rumah anak-anak ditanya. Karena subhanallah, pembahasan-pembahasan yang mudah, yang penting. Nah, ditanya, bedakan, oh yang kecil berarti cukup poinnya, yang besar ditambah dalilnya. Nah, tayyib. Karena apa? Selain untuk apa? Menguji mereka ketika di majelis ilmu apa dapatnya, juga apa? Juga memasukkan materi. Nah, jadi seorang di majelis ilmu pulang dapat oleh-oleh. Wa yadhkurul adillata wal ma'akhadh li muhtamiliha. Dan dia menyebutkan dalil-dalil serta ma'akhadh, yaitu tempat-tempat dari mana dia mengambil istimbat. Nah, bagi orang yang mampu, bagi talib yang mampu ya disebutkan misalnya tadi. Ini nakirah dalam konteks nafi memiliki makna umum. Dari mana kita mengambil makna umum? Ini pendalilannya. Misalnya. Taib. Tapi kalau yang tidak mampu, ya sebutkan dalil, maknanya sudah. Ini dalilnya dulu. Karena berbeda-beda kemampuan. Taib. Wa yubayyinu lahu ma'ani asrari hukmiha wa ilaliha, dan menjelaskan kepadanya nah makna-makna yang tersembunyi. Naam. Taib. Naam. Wa yubayyinu ma'ani asrari hikamiha wa ilaliha. Hikam jamak dari hikmah. Menjelaskan makna-makna yang tersembunyi dari hikmah-hikmah naam perkara tersebut dan alasan-alasannya. Tayyib. Wa ma yata'allaqu bi tilkal mas'alati min far'in wa aslin, dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah tersebut, baik itu berupa cabang maupun berupa apa, pokok masalah yang lain. Ya. Dan ini yang terkadang Al-Hanifillah butuh kejelian, apalagi dalam majlis yang sifatnya umum. Nasallallahu taufik wa sadaqah.